بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Jami'is Sahih Mimma Laysa Fis Sahihaini, dari pembahasan Kitabus Shaum. Dan telah berlalu pembahasan yang pertama, wujubu shaumi Ramadan, wujubu shaumi syahri Ramadan, ya, wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian beliau pada pembahasan ini menyebutkan hadisnya Abu Umama wa huwa Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dan juga al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihima. Abu Umama radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nasa fi hajjatil wada. Saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada. Wa huwa 'alal jad'a, dan beliau saat itu berada di atas untanya yang bernama al-jad'a. Wadi'un rijlahu fi gharazi ar-rahal yatatawalu, beliau meletakkan kakinya beliau di atas, ya, tali sandaran ataupun tali unta yang dijadikan sebagai sandaran kaki beliau. Yaqulu ala tasma'un, Nabi mengatakan, tidakkah kalian mau mendengarkan? Faqala rajulun min akhiril qaum, maka seseorang berkata, orang yang berada di paling akhir majlis berkata, ma taqul, apa yang kau akan sampaikan? Qala, maka Nabi pun mengatakan, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian Allah Azza wa Jal. Wasallu khamsakum, dan hendaknya kalian melaksanakan salat lima waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan tunaikanlah puasa Ramadan kalian. Tunaikan puasa bulan Ramadan kalian. Dan ini lafaz yang diinginkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala pada pembahasan ini, wasumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u za amrikum, dan taati para penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Rabb kalian Allah Azza wa Jal. Di lafaz setelahnya dalam riwayatnya At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, ittaqullaha rabbakum, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Rabb kalian, pencipta, pengatur, dan penguasa kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, man jahila as-sawma, orang yang tidak mengetahui tentang puasa. Sudah berlalu kita sebutkan di akhir-akhir pelajaran pertama kemarin bahwasanya orang yang mengingkari sesuatu perkara yang wajib, di mana sudah ma'lum min ad-din bid-darurah, ya, seperti perkara puasa ini, ya, na'am, adalah mereka dikafirkan. Ini siapa yang mengingkari wajibnya apa? Puasa, ya, puasa Ramadan ini, maka apa hukumnya? Ya, dikafirkan. Nah, sekarang kalau dia tidak mengetahui, dia tidak tahu karena pertama mungkin dia baru masuk Islam, ataupun karena jauhnya dia dari waktu ataupun zaman, ya, menyebarnya ilmu, seperti nanti di akhir zaman seperti yang disebutkan dalam hadis ini nanti, ya. Nah, sudah tidak ada lagi para ulama, ya, jauhnya mereka dari zaman ilmu sehingga mereka lagi tidak mengetahui tentang perkara puasa, perkara salat, ya, perkara nusuk, haji, tidak pula masalah sedekah, ya. Naam. Tetapi mereka masih ada keyakinan tentang pada kalimat la ilaha illallah, mereka masih memiliki apa? Tauhid. Maka yang seperti ini tidaklah mereka dikafirkan karena kejahilan mereka, karena mungkin dia baru masuk Islam ataupun jauhnya mereka dia dari ilmu, dia benar-benar tidak tahu tentang hukum ini karena jauhnya dia na'am dari kaum muslimin, jauhnya dia dari ilmu, ya, ataupun waktu begitu berlalu, ya, karena di akhir zaman ini ya semakin lama akan semakin ilmu Al-Quran dan Sunnah akan semakin terasa terasing, ya, akan dianggap ya terasing, sehingga ya pada akhirnya orang-orang tidak mengetahui lagi tentang rincian-rincian dalam syariat ini. Yang mereka ketahui tinggal apa? Tinggal kalimat la ilaha illallah. Maka seperti ini ya tidaklah dikafirkan. Oleh karena itu di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan man jahila as-shaum, orang yang tidak mengetahui tentang hukum puasa. Bagaimana keadaannya? Ya, maka tentu mereka ini akan mendapatkan udzur tentunya. Mereka dapat udzur. Adapun kalau sudah sampai ilmu padanya, ya, naam sudah sampai ilmu padanya, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, masih ada para du'at ilallah, masih ada para ulama yang menyampaikan dan dia sudah tahu, maka ini tidak ada lagi ya udzur bagi mereka-mereka yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara Islam seperti masalah sholat dan puasa. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah, berkata al-imam Abu Abdullah ibn Majah, wa Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, sahibus sunan, yang kita kenal dengan sunan ibn Majah. Beliau mengatakan, qala haddathana Ali ibn Muhammad, qala haddathana Abu Muawiyah, wa huwa Muhammad ibn Hazim al-Darir, an Abi Malik, dari Abu Malik, wahwa naam Ubaidullah ibn al-Akhnas al-Nakhai, orangnya saduq, hasanul hadith, ya. An Rib'i ibn Hirash, dari Rib'i ibn Hirash al-Hudhaifata ibn al-Yaman radiyallahu anhu, dari hadithnya Hudhaifa, wahwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, beliau digelari dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau Abu Yaman atau Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ini ya terkenal dengan perkara-perkara rahasia yang dipegang oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang kalanya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan beberapa hal kepada Hudzaifah radhiyallahu yang tidak disampaikan kepada orang lain. Nah, sehingga beliau pun dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu washhus thawbi, ya, bahwasanya suatu saat nanti Islam ini akan terhapus, ya. Naam, jadi amalan-amalan lahiriyah yang zahir, ya, nantinya akan dilupakan oleh kaum muslimin. Yadrusul Islam kama yadrusu washhus thawbi, sebagaimana hilangnya ataupun terhapusnya, lunturnya, ya, corak yang ada pada kain. Ya, washhu ats-thawb diartikan adalah lukisan-lukisan yang ada pada kain. Nah, jadi demikian Islam suatu saat akan luntur, akan terhapus. Ini Islam berupa amalan-amalan lahiriah ini, ya, yang zahir nampak dilakukan seperti perkara salat, puasa, ya, zakat, haji. Nantinya lambat laun menjelang hari kiamat akan semakin dilupakan oleh orang-orang. Naam, semakin tidak diilmui. Baik. Qala hatta la yudrah ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sampai-sampai tidak diketahui lagi apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu nusuk, ya, apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan pada suatu saat nanti pada malam hari, ya, akan hilang dan lenyap, ya, hafalan-hafalan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dari dada-dada mereka, hati mereka, demikian pula akan hilang dari lembaran-lembaran mushaf. Ini di apa makna wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, bahwasanya suatu saat nanti, suatu malam nanti menjelang hari kiamat, na'am, tiba-tiba saja, ya, ayat-ayat Al-Quran dicabut dan hilang dari hafalannya orang-orang yang menghafalkannya, dan juga bahkan akan hilang dari lembaran-lembaran kertas, ya. Nah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, dan tidak satupun ayat yang akan tinggal di muka bumi. Wa tabqa tawaifu minan nasi, dan akan tinggal, ya, sekelompok dari kalangan manusia. Asy-syaikhul kabir, orang-orang tua yang sudah lanjut usia dari kalangan laki-laki. Wal ajuz, orang-orang tua yang sudah lanjut usia dari kalangan wanita. Wa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami dahulu terhadap kalimat ini, mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, fa nahnu naqulu, maka kami pun mengucapkannya. Jadi mereka yang tinggal tersisa adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Ya, mereka tidak mengetahui lagi apa itu salat, apa itu puasa, ya, apa itu sedekah, enam, apa itu perkara haji, perkara berkurban, mereka tidak paham lagi, ya. Nah, kenapa? Karena ini sudah di akhir zaman, ya, maknanya bahwa Islam, ya, amalan-amalan lahiriah yang zahir, yang biasa terang-terangan dilakukan, akan pelan-pelan ditinggalkan oleh orang, ya. Nah, sehingga yang ada adalah tinggal, ya, keimanan mereka, ya, berupa kalimat la ilaha illallah, dan ini yang masih menyebabkan mereka belum dikafirkan, ya. Kenapa di sini tidak dikafirkan? Karena mereka, padahal mereka tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, ya, disebutkan oleh para ulama karena mereka mendapatkan udur, yaitu al-jahal, kejahilan, kebodohan, karena jauhnya mereka dari ilmu, tidak ada lagi orang yang menyampaikan kepada mereka. Adapun, ya, telah orang-orang yang sudah sampai padanya hujjah tentang perkara salat ataupun puasa, kemudian dia tidak lakukan, bahkan dan dia mengingkarinya, ya, dia ingkari, maka ini yang kita sebutkan kemarin bahwa orang yang mengingkari perkara-perkara yang wajib, tentunya setelah dia mengilmuinya, sudah sampai hujjah, ya, kemudian dia ingkari, ini dikafirkan. Nah, faqala lahu Silah, kemudian Silah mengatakan, nam, ma tughni anhum la ilaha illallah, ya, wahum la yadruna ma salatun, wahum la yadruna, ya, ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah, ay ma tughni anhum, ini maksudnya, apakah yang memberikan manfaat kepada mereka terhadap kalimat la ilaha illallah, padahal mereka tidak lagi mengetahui tentang perkara salat, tidak puasa lagi, ya. Naam, juga mereka tidak melakukan an-nusuk wala sadaqah, tidak pula sadaqah. Fa'aradu anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah pun berpaling darinya. Thumma raddah alaihi thalathan, kemudian orang itu kembali mengulangi pertanyaannya, ya, tiga kali. Kullu dhalika yuridu anhu Hudzaifah, seluruhnya Hudzaifah radhiyallahu anhu berpaling darinya, tidak menggubrisnya. Thumma aqbal alaihi bi tsalitsah, kemudian setelah orang itu bertanya sampai tiga kali, faqala ya silatu tunjihim minan nar, ya, wahai silah, naam, pengetahuan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya, salafan, boleh mengatakan sampai tiga kali. Ya silatu tunjih minan nar, bahwasanya pengetahuan keimanan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi sekali lagi, dalam hadis ini tidak ada pendalilan bahwa kalau tidak salat Naam, ataupun tidak puasa, ya, akan menyebabkan dia masuk surga. Nah, bukan begitu maknanya, tetapi ini kata para ulama kita bawa kepada orang-orang yang betul-betul jahil, tidak mengilmui tentang perkara sholat puasa. Pertama, kenapa dia jahil terhadap perkara puasa ataupun sholat ini, perkara-perkara Islam yang zahirin yang wajib dilakukan? Pertama, karena boleh jadi dia baru masuk Islam, itu dapat udzur. Ataukah seperti yang terdapat dalam hadis ini, jauhnya mereka dari zaman Islam, jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari para ulama, dari para duat ila Allah, ya. Nah, para ulama sudah pada meninggal semua, duat tidak ada lagi yang mengajari mereka. Benar-benar dia tidak tahu tentang rincian-rincian, ya, tafasil tentang perkara syariat ini seperti puasa. Ya, tidak tahu lagi mereka tata caranya salat, tidak tahu mereka, ya. Sehingga mereka pun tidak melakukan salat. Yang tinggal hanya kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan dan mereka masih meyakininya. Dan juga dalam hadis ini nampak bahwasanya mereka tidaklah melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman mereka. Dalam artian bahwasanya mereka tidaklah berbuat syirik. Maka ini apa? Ini yang memberikan manfaat kepada mereka, keyakinan dan ucapan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Qala hadza hadithun sahihun. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Rijaluhu rijalus sahih illa Syekh Ibn Majah Ali Ibn Muhammad wa huwa At-Tanafisi wa huwa thiqatun. Ya, orangnya sih thiqah. Orangnya thiqah. Nah, walaupun kita katakan tadi bahwasanya apa, Abu Malik ini disebutkan bahwasanya siapa, namanya Ubaidullah ibnu Akhnas An-Nakhai, orangnya saduq. Ini tukat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitab ini kadang belum menyelisihi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takribnya. Artinya boleh jadi kalau kita kembali melihat akwalnya, ucapan-ucapannya a'immatul jarh wa ta'dil, maka kita akan jumpai bahwasanya orang ini adalah orangnya thiqah yang disahihkan hadisnya, bukan saduq yang dihasankan hadisnya. Naam. Dan sebagian para masyayikh ataupun para penuntut ilmu telah melakukan pengkajian terhadap takrib, dan ada tentunya beberapa rawi yang diberikan ucapan terhadap Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti mungkin dia saduq padahal dia tidak saduq, semestinya dia thiqah, ataupun dikatakan saduq padahal semestinya dia didhaifkan, ya, segelintir, ataupun ada beberapa orang seperti itu dalam kitab takrib yang di 6. Padahal kalau kita merujuk ke ke aslinya, akwalnya para ulama dari kalangan a'immatul jarh wa ta'dil, maka kita akan jumpai bahwasanya apa yang disebutkan disebutkan oleh Al-Hafidz beda dengan ucapannya para a'immah yang sebelumnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pembahasan ini boleh mengatakan manjahila shauma, orang yang tidak mengetahui tentang hukum puasa. Bagaimana hukumnya? Naam, sangat jelas bahwa dia tidaklah dikafirkan kalau dia tidak tahu hukumnya puasa sehingga dia tidak puasa. Pertama, karena sekali lagi kenapa dia tidak tahu? Karena mungkin dia baru masuk Islam. Ya, wajar kalau dia mengatakan seperti itu bahwa tidak wajib karena mungkin dia baru masuk Islam. Atau yang kedua, karena jauhnya dia dari ilmu, jauhnya dia dari para ulama, jauhnya dia dari zaman ilmu, zaman Islam, seperti di akhir zaman nanti seperti yang dalam hadis ini, ya, sehingga orang-orang tua yang hidup pada saat itu tidak mengenali lagi tentang rincian-rincian syariat Islam seperti perkara sholat dan puasa yang ada tinggal kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan dan mereka meyakininya, dan mereka zahirnya tidaklah melakukan hal-hal yang membatalkan ucapan kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka pun masih diselamatkan oleh Allah azza wa jalla dari nerakanya. Seperti dikatakan dalam hadis tadi, ya silatu tunjih minan nar, wahai sila, keyakinan mereka dan ucapan mereka terhadap la ilaha illallah walaupun mereka tidak tahu lagi perkara salat puasa, ya, akan menyebabkan mereka diselamatkan dari api neraka. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, ikhwani fiddin, bahwasanya puasa adalah hukumnya wajib bil ijma, ya, berdasarkan dalil Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian pula hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis yang kemarin kita baca dan telah dinukilkan ijma, ya, lebih dari satu orang ulama, ya, mulai dari yang bermadhab Hambali ataupun Maliki, bahkan sebelumnya yang bermadhab Hanafi, yang bermadhab Maliki, yang bermadhab Syafi'i ataupun Hambali, ya, semuanya apa, mengatakan wajib. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa namanya puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib bagi yang mereka-mereka telah memenuhi syarat-syaratnya. Naam. Baik, bahkan kata para ulama, siapa yang mengingkarinya maka dikafirkan. Naam. Akan itu bagi mereka yang telah sampai hujjah padanya, sudah sampai ilmu. Adapun kalau dia belum tahu, dia jahil, ya tentu dia mendapat udzur dengan kejahilannya, karena mungkin dia baru masuk Islam ataukah, ya, jauhnya dia dari zaman Islam, seperti nanti di akhir zaman tinggal orang-orang tua, ya, yang hidup mereka tidak mengetahui lagi tentang rincian-rincian perkara Islam. Yang ada pada mereka adalah kalimat la ilaha illallah yang mereka tetap pertahankan, ucapkan, dan mereka yakini, dan mereka juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Sehingga, ya, ya silah tu tunjihim minan nar, wahai silah, dengan kalimat itu mereka diselamatkan dari api neraka. Wallahu a'lam.